Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya Berita Pagi. Assalamualaikum, Saudara Lun, Berita Pagi edisi hari ini Rabu 28 September 2016 dibacakan oleh Baimun Darkan si Ardiansyah. Petani Aceh Besar tewas tergilas truk pengangkut pasir. Ulama minta polisi usut tuntas kasus penangkapan sabu. Gubernur serahkan bantuan mobil kepada ulama Aceh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun M. Said, 62 tahun, petani warga I. Alang, Kecamatan Kutacot, Gli, Aceh Besar, tewas tergilas truk pengangkut pasir di Jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di kilometer 18-19 Pasar Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar, Selasa sore. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kasat Lantas Polres Aceh Besar, Ibtu Sandi Titah Nugraha, menjelaskan, truk Hercules pengangkut pasir BL9368AA dikemudikan oleh Safari 39 tahun warga Gampung Gece Komplek Kecamatan Meraksa Banda Aceh melaju dari arah Medan. Setiba di lokasi kejadian, tepatnya di Pasar Samahani, Aceh Besar, muncul sepeda motor Honda Astrea 800 tanpa nomor polisi yang dikendarai M. Said juga melaju dari arah yang sama. Diduga ketika itu M. Said hendak mendahului truk Hercules. Namun naas, sepeda motor korban disebut-sebut tersenggol truk, sehingga motor korban hilang kendali dan terjatuh. Korban terlempar ke bawah ban belakang truk, sehingga kepala korban langsung terlindas ban mobil. Korban meninggal di lokasi kejadian dan sempat dievakuasi ke Puskesmas Kuta Malaka untuk divisum. Sudarlun Wakil Ketua MPU Aceh Tengku H. Faisal Ali meminta aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh mengusut tuntas setiap kasus penangkapan sabu di Aceh. Hal ini dimaksudkan supaya dapat memutuskan mata rantai peredaran narkoba, terutama jenis sabu, yang kini sudah sangat meresahkan masyarakat Aceh. Dari Banda Aceh, Zainal Arifin melaporkan. Tengku Faisal Ali mengatakan, kasus penangkapan pria berinisial AA 47 tahun asal Matangkuli Aceh Utara yang membawa 2,5 kg sabu di Bandara Sultan Iskandar Muda Senin kemarin bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk mengusut tuntas peredaran sabu di Aceh. Menurutnya, dari cara AA menyelundupkan sabu, sepertinya AA adalah kurir. Kemungkinan AA tidak tahu jika ia akan ketahuan membawa sabu saat melewati pintu pemeriksaan di bandara. Karena itu, polisi harus mengusut tuntas kasus tersebut. Tengku Faisal Ali yang juga ketua PW Nahdlatul Ulama Aceh juga mendesak Kapolda Aceh yang baru, Brigjen Rio Septiana Jambak, untuk fokus dalam pemberantasan sabu karena kasus peredaran sabu-sabu di Aceh sudah masuk dalam kategori gawat darurat. Sudarlun Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyerahkan bantuan mobil operasional kepada 8 ulama karismatik Aceh di Pendopo Gubernur Aceh Selasa siang. Mobil yang diserahkan tersebut sebagai mobil operasional 8 dayah yang dipimpin oleh ulama-ulama karismatik Aceh. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Dayah-dayah yang mendapat bantuan mobil operasional diantaranya Dayah Al-Madinatul Diniyah, Babu Salam, pimpinan Abu Tumin, Dayah Al-Munawarah, pimpinan Abu Kutakrung, Dayah Mahadal Ulum Diniyah Islamiyah, Mudi, pimpinan Abu Mudi, serta Dayah Umul Aiman, pimpinan Walid Nur Zahri. Gubernur Zaini meminta mobil operasional dayah yang diberikan itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Zaini berjanji akan terus memperhatikan dayah-dayah di Aceh sehingga pendidikan agama di Aceh bisa lebih baik. Kepala Badan Dayah Aceh Bustami Usman menyebutkan, Pemerintah Aceh merencanakan pengadaan bantuan mobil operasional kepada para pimpinan daerah pada tahun lalu. Namun keterbatasan anggaran membuat hal itu belum terwujud. Pengadaan mobil operasional bagi para ulama baru terlaksana melalui APBA perubahan tahun 2016. Sudarlun bakal calon Bupati Aceh Singkil Putra Arianto mengadukan pemilik akun Facebook Siti Sarah ke Polres setempat Selasa sore. Bakal calon usungan Partai Hanura, PBB, dan PDA itu melaporkan kepada polisi lantaran status akun Siti Sarah dinilai telah melakukan pencemaran nama baik dirinya. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Menurut Putra Arianto, status Facebook Siti Sarah menyebarkan fitnah bahwa dirinya mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Aceh Singkil lantaran disogok oleh kandidat lain. Karena pencemaran nama baik, Putra melaporkan pemilik akun Siti Sarah ke Polres Aceh Singkil. Ia turut didampingi Ketua Partai Hanura Aceh Singkil Syafril Harahap, Ketua PBB Aceh Singkil Al Hidayat, dan Ketua PDA Henry Syahputra. Putra Arianto menyatakan tujuan pihaknya lapor polisi agar pilkada berjalan damai tanpa perlu saling fitnah dan menyebarkan berita bohong yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Ketua DPC PBB Aceh Singkil Al Hidayat mendukung upaya hukum yang dilakukan Putra Arianto. Hal itu sebagai pembelajaran agar masyarakat tidak sembarangan membuat status di media sosial. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, seorang pria terduga pencuri lembu tewas dikeroyok warga di desa Kuala Musam, Batang Serangan Langkat, Sumatera Utara kemarin. Aksi main hakim sendiri merupakan buntut dari maraknya pencurian ternak di wilayah itu. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Pelaku berinisial Mas 35 tahun ditangkap warga saat sedang mencoba membongkar kandang lembu milik warga seorang diri. Aksi ini ternyata diketahui warga sehingga pelaku yang merupakan penduduk dusun tetangga langsung ditangkap. Sebelum petugas datang, gelombang massa terus terjadi. Warga yang beringas dan emosi menghajar pelaku secara brutal. Tidak hanya dengan tangan kosong, beberapa warga memukul pelaku menggunakan papan dan tongkat kayu. Pelaku sempat dievakuasi ke rumah sakit PTPN 2, namun nyawanya tidak tertolong. Kapolres Langkat AKBP Muli Hakim Solikin mengatakan, polisi menemukan sebilah papan berlumuran darah di lokasi kejadian. Papan ini sudah disita petugas karena diyakini digunakan warga untuk menganiaya pelaku. Sementara jasad pelaku telah diotopsi untuk kepentingan penyidikan. Sudarlun, personel Polsek Perlak Kota Aceh Timur menangkap pelaku penipuan penggelapan sepeda motor berinisial SF 25 tahun. Warga Gampung Damatutung, Kecamatan Perlak. DPO Polsek Perlak itu ditangkap di Gampung Luk Dalam, Kecamatan Perlak Kota, Senin sore. Dari Aceh Timur, Seni Hendri melaporkan. Kapolsek Perlak AKPS Purba mengatakan, SF merupakan DPO kasus penipuan dan penggelapan sepeda motor. Ia ditetapkan sebagai DPO setelah polisi menerima laporan dari korban Wandi yang juga warga Gampung yang sama dengan SF. Keberhasilan penangkapan tersangka SF berkat bantuan warga yang memberitahukan keberadaan tersangka. Pelaku diringkus sedang memperbaiki sepeda motornya di bengkel kereta di Gampung Luk Dalam, Kecamatan Perlak Kota. Menurut Polsek, setelah tersangka diperiksa, polisi juga menemukan satu paket sabu-sabu, sebuah kaca pirek dan jarum suntik dari saku celananya. Tersangka langsung digelandang ke Mapolsek untuk pengembangan kasus tersebut. Sudarlun, cabang olahraga terjun payung menambah perunggu di PON ke-19 2016 setelah penerjun terakhir di Lanut Nusa Wiru, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa kemarin. Sedangkan taekwondo menambah perak lewat penampilan Fadluna Khairunisa di Gimnasium FPOK UPI Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Muhammad Hadi melaporkan. Penerjun Aceh Erik Prahasta berjuang untuk meraih emas di nomor ketepatan mendarat perorangan putra. Dia harus bersaing dengan Margono dari Lampung. Ini merupakan lawan yang berat mengingat Margono sejak pertandingan pertama selalu mendapatkan zero. Terbukti Margono kembali tampil lebih baik dengan merebut emas lewat total poin 17. Sedangkan Erik harus puas mendapatkan perak setelah mengumpulkan total poin 22. Raihan medali perak ini melengkapi keberhasilan cabang terjun payung yang sebelumnya menyumbang emas untuk Aceh. Sedangkan cabang olahraga taekwondo menyumbang medali perak melalui Fatluna Khairunisa di kelas welter 67 kg. Di final, Nisa kalah dengan skor 2-0 melawan Yogyakarta. Taekwondo masih menyisakan satu atlet lagi atas nama M. Rizky yang tampil di kelas 87 kg Rabu ini. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita edisi Rabu 28 September 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudara Alun, wassalam.